pejamkan mata ini, mencoba ku melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, sehingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Suaranya Tasik. Entah apa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan